السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal muslimun ibadallah, keimanan adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman, baik dengan syirik ataupun dengan dosa-dosa di bawah kesyirikan, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan aman, merekalah orang-orang yang akan dilindungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum muhtadun, dan merekalah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, jaminan aman dari azab. Jaminan hidayah di atas siratal mustaqim adalah jaminan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Karena demikianlah ayyuhal muslimuna ibadallah, iman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini adalah harta kita yang paling mahal. Maka jagalah iman yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Kemudian, kaum muslimin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah termasuk dari sifat yang paling menonjol, yang terbedakan darinya ahlul iman dari ahlul kufur, adalah keimanan mereka kepada urusan-urusan gaib, urusan-urusan yang tidak mereka lihat. Karena tidak karena menyaksikan mereka beriman, tidak karena pernah melihat mereka beriman, namun karena tasdiqun mujarrad liqaulillah wa liqauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mendorong mereka beriman kepada urusan-urusan gaib kecuali karena ucapan Allah, kecuali karena informasi yang mereka dapatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah mengatakan hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran adalah sumber hidayah, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman kepada urusan-urusan ghaib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara ghaib adalah semua yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah imanu bil hisab, beriman dengan akan dihitungnya amalan-amalan kita, akan dihadapkan di hadapan Allah, akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang kita ucapkan, semua yang kita yakini, semua yang kita perbuat di alam dunia ini, dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia waktu perhitungan amal mereka. Namun sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan lalai untuk mempersiapkannya. Na'am yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, balil insanu ala nafsihi basirah. Pada hari itu, pada yaumul qiyamah, akan dikhabarkan kepada manusia apapun yang telah mereka perbuat, apapun yang telah mereka persiapkan untuk yaumul qiyamah, dan apa yang telah mereka lalaikan dari kesempatan untuk beramal as-salih. Balil insan, bahkan manusia itu sendiri yang akan menjadi saksi atas perbuatannya. Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, dan diletakkan kitab catatan amal. Engkau akan dapati orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia ini, mushfiqina mimma fih, mereka takut melihat catatan amalan-amalan mereka. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, mereka mengatakan, aduhai celaka, ini catatan kitab apa? La yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan amalan sekecil apapun. Wala kabiratan, tidak sebesar apapun. Illa ahsaha, kecuali dicatat secara rinci. Wa wajadu ma amilu hadira, semua yang mereka amalkan mereka dapati dalam keadaan tertulis rapih. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kebaikanmu, tidak pula menambahi kesalahanmu. La yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak zalim kepada seorang pun. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang hamba mukmin, fayadau alaihi kanafahu wa yasturuh, kemudian diletakkan di samping Allah dan ditutupi dari makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah katakan, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosa ini yang telah engkau lakukan dahulu? Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu ingat dosamu yang ini yang ini? Fayaqulu na'am ay rabb, ya Allah, saya mengakui semua dosa yang telah engkau katakan tadi. Na'am hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai apabila dia telah mengakui semua dosanya, kemudian ra'a fi nafsihi halak, dia melihat pasti dia akan celaka, Allah Subhanahu wa taala katakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum, dulu di dunia telah saya tutup dosamu ini dan saya akan ampuni engkau pada hari ini. Fayu'ta kitabu hasanatih, kemudian diberikan catatan-catatan amalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum mukminin terbagi menjadi tiga pada yaumul qiyamah, pada hisab ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak dihitung amalnya. Mereka langsung masuk sorga tanpa dicatat, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, hadhihi ummatuk, inilah umatmu, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab, di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihitung amalnya, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mereka lah adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak mengundi nasib tatayyur, wala yaktabun, mereka juga tidak memakai pengobatan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian yang kedua adalah sekelompok kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisabnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, maka adapun orang-orang yang beriman yang diberikan catatan amalan dari sebelah kanan, fa saufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man nuqishal hisab udzib, barang siapa yang dirinci catatan amalnya pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alaisallahu yaqul, alaisa qad qala Allah taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa amma man fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, dzalikal ard, itu adalah hadapan ataupun pemaparan amalan-amalan seseorang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua. Jenis yang pertama masuk surga langsung tanpa dihitung amalnya, tanpa diazab. Kemudian yang kedua, jenis orang-orang yang dihisab tapi catatan amalnya mudah, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahannya. Adapun yang ketiga, ini yang Nabi alaihi salatu wasalam katakan, na'am la ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada seorang pun yang dirinci hisab perhitungan amalnya kecuali akan celaka. Inilah orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun meninggal di atas iman, namun dia pernah mencuri, tidak diampuni oleh Allah. Dia pernah berzina, tidak diampuni oleh Allah. Dia pernah korupsi, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang munkar yang dia lakukan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih memiliki iman, merekalah orang-orang yang memiliki celah untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak dihisab seperti hisabnya kaum mukminin. Mereka tidak ditimbang amal baiknya dan amal jeleknya. Mereka total jelek. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka. Merekalah orang-orang yang paling jelek. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka dikatakan suhqan, binasalah kalian menjadi penduduk-penduduk as-sa'ir. Celaka, binasa bagi penduduk api yang menyala-nyala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat, Allah katakan, falanu nabbi annal ladzina kafaru bima amilu walanudziqannahum min adzabin ghalidh. Maka kami pasti akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka lakukan di dunia. Walanudziqannahum min adzabin ghalidh, dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang sangat keras. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, beriman dengan akan adanya catatan amalan kebaikan dan catatan amalan keburukan adalah kepastian yang harus setiap mukmin mengimaninya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamati al-maqdiyyu lahum qabla al-khalaiq. Kami ini, kita ini orang yang terakhir hidup di dunia, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dibanding kaumnya Nabi Adam, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Syuaib dan seterusnya. Kita ini orang yang terakhir hidup di dunia, namun pada yaumul qiyamah kita adalah orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, nahnu akhirul umam, kami ini, kita ini adalah umat yang paling terakhir hidup di dunia sebelum yaumul qiyamah. Wa awwalu man yuhasab, dan kelompok manusia yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengarkan seorang nasihat ataupun sebuah nasihat dari seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak di dalam Az-Zuhd. Demikian pula Al-Imam Abu Nuaim fil Hilya wal Imam Ibnu Abi Dunya fi Muhasabatin Nafs rahimahumullahul jami'. Ucapan seorang sahabat, orang terbaik setelah nabinya ketiga, Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menasihati kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah amal kalian di dunia sebelum benar-benar dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha aw wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kalian di dunia oleh kalian sendiri sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu akhaffu alaikum fil hisabi ghadan, karena itu akan meringankan hisab kalian besok pada yaumul qiyamah. Antuhasibu anfusakumul yaum, kalian hisab, kalian hitung amalan-amalan kalian di hari ini. Watazayyanu lil ardil akbar, persiapkanlah oleh kalian pada hari amalan-amalan dipaparkan secara besar-besaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, kalian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiya, tidak ada sedikit pun amalan yang tertutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita selalu berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah, hitunglah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, namun kita harus tetap bersiap-siap, tetap beramal sebaik mungkin dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dari fasilitas, dari tenaga kita, dari umur kita, dari harta kita, dari pikiran kita, semuanya kita persiapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menambah iman, bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.